Bahar dari Intro Musik. Sapa Soteng, terima kasih. Yes, rungokno jerit atiku iki, sing bingung noto rasa ning ati, pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Kelangan mergo tresno wis tak patri.